setiap detik bagaikan jarum yang menyucuk hati. Yeah. sebegini menyerahkan semua sepanjang hari. Sebagai diriku mampu kerana rindu masih. Mata tak terpejam, aku hamba hasrat hatimu tambah. Arahkan saja mengikut kehendakmu. Itu kamu indah. Mata tak terpejam mencari apa yang kau mahu. Tapi mulutku berdiam tak mahu bergaduh. Baik, lihat dengar saja semua perintahku junjung. tiada. Hatiku kacau dan sering tertanya, kemanakah engkau? Aku kini mengharapkan dirimu kembali, menghidupkan semula jiwa yang separuh mati. Detik paling suka cinta padamu. dengan mereka di sisi. Tak rasa bersyukur, tak rasa berbangga, mempunyai bahu sedia untuk kita bersandar. Pejamkan matamu, lihatlah di hatimu, semua kasih terhimpun, dibiarkan terkurung. Jadi luahkan, sekarang luahkan. Cinta paling menyentuh, tapi jarangnya disebut. Katakan, cinta, Ada beberapa sebab lah lagu ni. Salah satu sebabnya pasal lagu ni walaupun dalam peminat KRU memang agak kenal lagu ni, tapi kita tak pernah release sebagai single. Sebenarnya it's unofficial. So cuma jadi hit di konsert je kan, tak pernah kita keluar di radio sebagainya. So itu satu sebab, satu sebab pasal lagu dan liriknya sebenarnya it's very adult. Saya tengok balik lirik, ini kita buat masa kita umur belasan tahun ke, rasa macam sekarang boleh nyanyi lagi lah. Because melodinya, liriknya juga, dan juga melodinya, structure more seperti more adult. Bukan kalau kita nyanyi lagu balik semuanya akan okay, semua kelakar lah sekarang because it was live. Tapi this is meaningful. Dan lagu ni kita dah rakamkan video clip dia pada tahun 95. Jadi boleh tengok kat YouTube lah. You don't get it, do you? The video is already out from 1995. Ish, lagu ni lagu kelah, forget it. Jadi walau tak jadi lah, kena belajar lah.